Google gitu. Mungkin yang datang ke Penopo Lawas pada malam hari ini ada yang sedang hubungannya tuh gantung gitu. Banyak bingung kalau dipertahanin sakit, kalau mau diterusin dilepas. Kalau mau dilepas. Dilepas sayang. Udah lama gitu. Gimana ya, dong? Sering terjadi ya? Ya? Sering terjadi kayak gitu. Sering terjadi ya? Sering terjadi. Sering terjadi di setiap sudut-sudut daerah. Coba kasih lagu ini ke pasangannya. Buat kalian yang lagi ngerasain berada di posisi memilih bertahan atau lepaskan, semoga kalian dapat pilihan. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Aku sedang bertanya-tanya. Benarkah kita saling mencintai? coba tekan lagi pada hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Kalau saya minta suara teman bareng-bareng boleh gak ya? Boleh lah ya. Bareng ya. Coba tanyakan lagi apakah sebaiknya kita sedang mempertahankan hanya sekedar mencoba bertahan atau melepaskan hubungan yang sudah terlanjur berjalan. Memilih bertahan jadi beban. Terus gimana? Lebih baik ku pilih lepaskan. Akhirnya pilih lepas juga ya kan? Ya gimana udah dilema ya kan? Itu tadi kalau diterusin makin sakit ya buat apa? Mm-hmm.